Siang hari ini bareng bersama Serdatu Community. Lapangan Garuda Jatim Bloro akan bergoyang. Bocah asli dari kota dingin Malang ya. Sing duwe bokong semok sa Indonesia tau. Ada Ramayana, ada Merpati Syuting, juga ada Serdatu Community. Siapa dia kalau bukan Devi Aldiva New Palapa. Jangan.